Lalu Yahudi itu apa? Awas kena ranut aku. Usahake pinterlah sementara ranut. Karena ini sekali salah itu fatal. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama apa nama marga apa nama sekte? Terus orang tuh gak tahu mikir meneh, dikira Yahudi itu nama agama apa nama sekte? Ora roh Gus ora tau mikir. Ya wis atuh ora roh penak dadi Yahudi iku jeneng wong iku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lalu nama ini ya tetap tauhid. Tapi pertanyaannya, apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah, tetap selawase korbane yo salah. Misalnya kok Siti Jenar, kita kan tidak pernah tahu Siti Jenar persis piye. Ben nulis misalnya dek ini wahdatil wujud, akhirnya dek ini tersangka wahdatil wujud manunggaling kawula Gusti. Tapi ada juga penggemar Siti Jenar. Siti Jenar udah diwali, wali songo hasud, barang dipatah ini wangi, ben ketok elek diganti asu. Jadi sing ketok elek wali songo ning versi penggemar. Aku lho termasuk turunan Sunan Kudus ning catatan. Iku ya paling mangkel mbek ketoprak perkara nemen kalah mbek Sariden ceritane. Sakjane ya mangkel, tapi sing gawe ketoprak tau sowan aku. Tak takoki lho kowe gawe ketoprak ngono piye iki mergawe Gus ora ono hubungane bener apa salah. Ya. Bar sih. Ini kowe cerita Sariden kali Sunan Kudus sampean kalah. Jadi ki buyutku cah ketok ya luwe kondang. Ya sudah seperti itu. Nah, khawatir kita kalau kita sudah ada apal Quran, ada apal hadis, nanti orang nulis sejarah itu seenak-enaknya. Makanya senyum saya kata orang yang tidak ahli sunnah kan gaya film gambarannya Umar unyiksa Sayyidah apa? Fatimah. Akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar. Tentu kita enggak percaya itu. Kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah, Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Nah, makanya hati-hati baca sejarah itu di sini. Karena ya sudah seperti itu. Dulu kita kerepotan kan memasukkan Kahar Mudzakir jadi pahlawan apa? Nasional. Karena ada yang cerita ini dulu pernah ikut apa itu dan macam-macam. Kita sering kesulitan melacak sejarah. Oke lah kalau, nah bayangkan kalau itu sejarah Nabi. Agama satu bilang Ibrahim Yahudi, agama satu bilang apa? Nasrani. Tapi Allah itu maha kuasa. Orang itu kalau salah mesti ketrucute kowe elek. Kowe mesti ra roh, gak ulama gak roh. Ketika Nabi debat mbek wong Yahudi, debat mbek wong Nasrani itu debatnya itu lucu. Kanjeng Nabi ditanya, "Mat, kamu agamanya ikut siapa?" "Saya pengikut Ibrahim." Lah wong Yahudi ku yo padahal pinter-pinter wong Yahudi wis kadung bakat cerdas. Tapi wong musuh-musuh pangeran tetap kalah. Jawabe wong Yahudi ngene, "Wah, berarti kamu harus hormat saya Muhammad." Kenapa kamu ikut siapa agama kamu? Ibrahim kan anit tabi millata Ibrahimah hanifa millata abikum Ibrahim. Berarti kamu harus hormat saya Muhammad. Kenapa? Karena panutan kamu Ibrahim itu saja pengikut Nasrani. Sing jarung Yahudi orang Ibrahim pengikut Yahudi. Nabi oleh seweneng iku pol. Mergo ketok gobloke. Dadi kadang wong pinter ketok gobloke. Nabi oleh guyu ngene lha ya kok aneh wong Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi padha karo muni Pak Karno pengagum Puan Maharani. Kira-kira gitu cara bahasa Indonesia. Tau ke mrene ngene lah. Mbah Nur Salim penggemar Hasan Hasan wa anak kula. Utawa kowe muni Mbah Zubairu penggemar Gus Yufur kan boten mungkin. Utawa Mbah Hasyim penggemar Mbak Yeni. Jadi mereka itu ketrucut ngene, Ibrahim itu Yahudi. Padahal sing jenenge Yahudi iku putune Nabi Ibrahim go Yahuda bin Yakub bin Ishak bin. Mulane terus Quran turun. Quran oleh turun oleh gojlok ngene. Ha antum haula'i hajastum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi malaysa lakum bi ilm. Ini perdebatan sudah ndak fair. Muhammad berdebat secara ilmiah karena dia junior ngaku pengikut Ibrahim. Tapi kamu Yahudi Nasrani, pendapat kamu itu abal-abal. Masa Ibrahim pengikut Musa? Padahal Musa dan Ibrahim dulu Ibrahim. Masa Ibrahim pengikut Yahuda? Padahal Yahuda itu cucunya Ibrahim. Makanya Quran gojloke wama unzilati tauratu wal injilu illa mim ba'di. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim. Wama unzilati tauratu wal injilu illa mim ba'di. Afala ta'kilun. Jadi ini penting ya. Penting dalam sejarah. Tapi santri-santri yang seneng ngaji ini itu seorang roh sejarah. Pokoknya ngaji, mbu swarga, paham rapa. Ya itu. Kok ruwet banget ngadepi wong ngaji. Saya itu tidak setuju seperti itu. Oke lah, mbu swarga, mbu swarga lah, spek-pekan. Tapi mbok ya paham. Tapi rapa amblas yang penting mbu swarga lah, itu masalahnya gue. Orang tahu kepikiran lai kalimatin lah. Aku lho cara kon mbu swarga, mbak kon paham Quran. Mila paham Quran sih. Lagi mbu swarga. Tapi kok nak sido mlebu ya ora mungkin paham Quran bun neraka kowe ku aneh-aneh. Maksude ku ketok regani pangeran lah mlebu swarga ku keren lho mergo paham Quran. Ora kok koyo kowe sementing mlebu. Ora paham lah. Karena ini sudah jadi menjadi perdebatan internasional. Saya itu berkali-kali ikut penelitian. Makanya lah lucunya nasab itu sah. Mereka yang Yahudi kalau ditanya man huwal Yahud, huwa Ishak, huwa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus diomong no Ibrahim pengikut Yahudi itu padha karo tadi kayak kita bilang misalnya Mbak Munawir pengikut Gus Najib. Kan enggak mungkin Pak Karno pengikut Puan Marani atau Gus Mbah Hasyim pengikut Mbak Yeni atau Mbak Nur Salim bapak saya pengikut Hasan anak saya kan aneh. Sehingga pangeran oleh gojlek gitu. Ha antum ha ula'i hajastum fi malakum bi ilm. Mereka ini sudah siap berdebat secara ilmiah. Falimatu hajuna fi malaysa lakum bi ilm. Tapi saya iki pecintane Kanjeng Nabi ku rata-rata iku ora pinter. Penting selawatan berjanji buwanter. Nak diarani bid'ah ngamuk wis ngono terus kegiatan. Lah sing diarani bid'ah padha dene wong selawatan iku tareh kok di. Kadang-kadang yo bingung. Kowe sama dibak berjanji cara mbok terjemah ra ngarah darani bid'ah. Lah wong bid'ah ning ndi wong walam matam min hamlihi syahroni ala masyuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati Abu Abdullah ketika nabi kandungannya umur 2 bulan bapaknya mati. Terus itu kan tareh. Gara-gara diwaca bahasa Arab terus koyo mantra. Lah akhirnya diarani bid'ah. Sing maca padha ora paham, akhir Allah, ya Allah. Aku tak tenan wong. As padha dene ta aku. Asre padusan. Pusing aku mikir tadi. Ayo kowe ngono ta ora kok aku sing bi ana mau tulis bahasa Indonesia kok terus ketara gak wulida maktunan biadil inaya makuhlan terus ya sudah ya biasa aja tareh. Ya kan tareh terus ketika Said Abdullah kenapa meninggal di Abwa? Wa kana qadijtaza bi akhwalihi bani atim nattaifatin nat jariya famaka safihim sahron saqiman yu'anu nasukmahu wa syakwa. Kenapa Abdullah meninggalnya di Abwa? Abwa itu kawasan Yasrib karena Abdullah sedang menjenguk keluarga besar dari ibunya. Keluarga besar dari ibunya istrinya Abdul Muthalib itu orang Yasrib. Nah, pas di sana di Bani Najjar sakit. Terus kapun terus bid'ah ning ndi wong iku sejarah. Tapi mbok waca bahasa Arab. Kowe maca koyo historis apa terus meneng wong. Ya akhire wong kan darani iku mantra. Mulane aku nak takoki wong sing bener ndi kok padha ora bener ya ngono. Terus sing bener sapa sing alim? Wis suwe Gus nak wong alim bener. Ya nak ngono padha bener wae. Wong sing ngritik ku krungune mantra sing maca mbos mbos mbos mbos. Pusing kok nerangno kowe. Nah, problemnya agama itu seperti itu. Yang diikuti orang banyak itu di makamnya Nabi Dawud itu ya Yusuf wiridan ala Yahudi sama sekali saya sampai nangisi Nabi Dawud karena makamnya itu total dirawat ala mereka. Jogja juga ngalami gitu, Jakarta Rembang nanti juga ngalamin gitu. Banyak raja itu wali tapi waris-warisnya sudah nyuwun sewu orang abangan terus misalnya dikasih sesajen. Orang nak yasine tapi mau nak sesajene mau apa kalau makamnya memutuskan seperti itu penjaga makamnya itu. Mana kena ada di wali, tunggu anak putumu muridmu wali. Nak orang repot, guri-guri tiga sajen. Itu di Gunung Kawi itu ada makam santri, tapi tunggu mak sugian bi. Gue ku ruhe nangis tenan. Banyak seperti itu, enggak asal itu banyak. Nah, lalu makam itu terserah siapa bertanya, terserah yang rumat apa terserah statusnya zaman dulu. Nah, karena yang rumat itu berafiliasi ke Yahudi, terus mengklaim Ibrahim itu, maka Quran harus menerangkan maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani karena secara artefak, secara kesejarahan fisik itu sekarang dikuasai Yahudi. Jadi repot. Ya yes, tapi itu ya sudah. Makanya kita kembali ke Quran dengan cerita tadi. Ibrahim tetap Abul Anbiya, Ibrahim tetap Muslim. Buktinya punya peninggalan Ka'bah. Nah, Ka'bah ini harus kita jaga. Ketika Ibrahim kita katakan ninggali Ka'bah, ternyata Ka'bah di situ sentral tauhid. Antahira baita li ta'ifina wal akifina waruka'is sujud. Ketika Ka'bah jadi sentral tauhid, maka kita akan mengatakan peninggalan Ibrahim pasti tauhid. Makanya Nabi marah besar ketika Ka'bah ada berhala banyak. Andai kan enggak dihapus oleh Nabi, maka berhala itu pun dianggap peninggalan Ibrahim. Dong tau nih. dong tenan. Ya pinter nang iki dadi maju lah.